اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Baik, telah berlalu pembahasan 16 bab. Kita akan memasuki bab yang ke-17, halaman 82 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu qaulillahi taala innaka la tahdi man ahbabat al-aya. Bab firman Allah taala, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad takkan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Bab ini datang setelah pembahasan syafaat dan masih berkaitan dengan beberapa bab yang telah lalu untuk menjelaskan tentang keharusan memurnikan tauhid hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diterangkan tentang malaikat, hamba Allah yang paling dekat, mereka juga makhluk, perlu kepada Allah. Demikian pula manusia secara umum, makhluk perlu kepada Allah. Masuk di dalamnya orang-orang saleh, para nabi dan para rasul. Semuanya adalah makhluk, tidak berhak untuk diibadahi. Dan juga telah diketahui bahwa syafaat hanya milik Allah. Maka siapa yang beribadah kepada selain Allah, mencari syafaat dari selain Allah pada hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, maka itu masuk di dalam kesyirikan. Maka di dalam bab ini penulis ingin menegaskan bahwa syafaat itu murni milik Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak bersyirikat di dalam hal itu. Orang yang beliau cintai saja, beliau tidak mampu memberi hidayah. Iya. Dan dari sisi lain juga di dalam bab ini ingin diterangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki manfaat, tidak bisa menolak bahaya, bukan tidangannya pemberian atau penahanan, dan beliau tidak akan mampu akan sesuatu kecuali apa yang Allah jadikan beliau mampu terhadapnya. Iya. Maka dengan demikian ibadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibadah yang batil. Apabila ibadah kepada Nabi yang merupakan makhluk yang paling afdal dianggap batil, maka ibadah kepada selain beliau dari makhluk itu lebih apa? Lebih batil lagi. Iya. Baik. Jadi penekanan pada bab ini ada dua. Yang pertama, penjelasan bahwa syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad saya, hamba yang paling dekat kepada Allah, tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang dia cintai. Bagaimana memiliki syafaat? Dan yang kedua, ini penegasan terhadap kaum musyrikin yang meyakini bahwa para nabi dan orang-orang salih itu memiliki manfaat dan bisa menolak bahaya. Kalau Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang beliau cintai, maka hidayah itu hanya diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Di sini beliau sebutkan ayat bab qaulillah taala, bab firman Allah taala innaka la tahdi man ahbabta. Kelanjutan ayatnya walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya engkau ya Nabi Muhammad tak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Allah yang paling tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah itu. Hidayah itu terbagi dua. Ini pembagian hidayah menjadi dua terkait dengan pembahasan kita di sini. Walaupun ada sebagian ulama yang membagi hidayah menjadi empat, ada yang membaginya menjadi sepuluh. Iya. Namun hidayah yang dimaksud di sini, pembahasan kita yang kita perlukan, pembagian hidayah menjadi dua. Hidayah yang pertama ada namanya hidayah Ad-dalala wal-irsyad. Hidayah menunjukkan dan mengarahkan, membimbing. Dan hidayah yang kedua ada namanya hidayah At-taufiq wal-ilham. Hidayah taufiq dan ilham. Jadi dua jenis hidayah. Hidayah yang dinafikan di dalam ayat ini, bahwa Nabi tidak bisa memberi hidayah. Hidayah yang dimaksud adalah hidayah At-taufiq wal-ilham. Jadi engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberi taufiq, tidak bisa memberi ilham kepada siapa yang kamu cintai sehingga dia masuk ke dalam Islam. Karena hidayah yang seperti itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, "Laisa 'alaika hudahum." Bukan atas engkau Nabi Muhammad memberi hidayah kepada mereka. Maksudnya hidayah, taufik dan apa? Ilham. Ini hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua namanya hidayah ad-dalalah wal irsyad. Menunjukkan, mengajak, membimbing. Iya. Dan ini hidayah ditetapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu mengajak manusia kepada jalan Allah. Beliau menunjukkan segala hal yang diperlukan oleh manusia. Iya. Karena itu di dalam ayat yang lain di akhir surah Asy-Syura, Allah berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Dan kau Nabi Muhammad sungguh memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Jadi situ ditetapkan bahwa Nabi-Nya memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Iya, maksudnya hidayah apa? Hah? Ad-dalalah wal-irsyad. Iya. Semisal dengannya ayat wa amma thamud fahadainahum fastahabbul ama ala al-huda. Adapun Thamud, kami telah beri hidayah kepadanya, tapi dia lebih mencintai kebutaan di atas petunjuk, di atas hidayah. Nah, ini hidayah apa ini yang dimaksud? Hah? Saya ulangi ayatnya. Wa amma thamud fahadainahum fastahabbul ama ala al-huda. Adapun Thamud, kami telah beri hidayah kepada mereka, tapi mereka lebih cinta kebutaan daripada hidayah. Hidayah apa ini? Ini dalal wal irsyad. Kalau taufik masuk Islam, tidak mungkin dia cinta kebutaan. Jelas ya? Jadi maksudnya sudah ditunjuki oleh Nabi dan Rasul, dia sudah diutus Rasul kepada mereka. Iya. Tapi mereka lebih cinta buta kebutaan daripada apa? Daripada hidayah. Daripada hidayah. Ya. Maka ini pembagian hidayah menjadi dua. Ini akan memudahkan kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Memudahkan kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan menunjukkan kepada kita semua bahwa Al-Quran itu perlu untuk ditadabbur ya, akan terhadap makna-maknanya. Jadi kalau dibaca dua ayat misalnya ini, innaka la tahdi man ahbabta, engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Di ayat yang lain dikatakan wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan engkau sungguh memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Jangan sampai datang orang dia berkata dalam Al-Qur'an ada kontradiktif. Kok bisa? Ayat yang pertama Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah, ayat yang kedua dikatakan sungguh beliau memberi apa? Memberi hidayah. Maka cara menjawabnya mudahkan hal tersebut. Sisa dipahami saja bahwa hidayah terbagi berapa? Terbagi dua. Ada hidayah taufik wal ilham, itulah yang dimaksud di ayat ini. Innaka la tahdi man ahbabta. Jadi engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Kamu tidak bisa memberi taufik dan ilham sehingga dia masuk Islam kepada siapa yang kamu cintai. Iya. Baik. Adapun ayat wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan kau sungguh memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Ini hidayah apa yang dimaksud? Hidayah dalalah wal irsyad. Memang tugasnya seorang nabi mengajak, memberi petunjuk, memberi kabar gembira, memberi peringatan. Itu tugasnya seorang nabi. Iya. Baik. Jadi hal-hal yang seperti ini, pembagian hidayah ini sangat bermanfaat ya bagi seorang penuntut ilmu. Apalagi di masa sekarang ini banyak dari orang-orang yang ingin membuat manusia itu jauh dari agamanya. Dan ada kaum mulhidin, para zindik, kaum munafikin yang ingin membuat umat Islam itu ragu terhadap agamanya. Kadang dia bawakan dari ayat-ayat agar supaya membuat orang itu ragu. Iya. Dan dia hanya bisa mempengaruhi apa namanya orang-orang yang tidak mengetahui akan makna dari apa ayat-ayat. Seperti dulu ya, beberapa belasan tahun atau lebih dari 20 tahun lalu, ada orang yang masih ada pengikutnya, ada orang yang bernama Isa Bugis. Pernah dengar? Dia mengaku nabi. Dia katakan bahwa Al-Quran itu bukan dengan bahasa Arab. Banyak hal yang aneh di Al-Quran. Di antaranya, dia katakan kenapa di dalam Al-Quran dikatakan waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Katanya datang Rabbmu wal malaku. Al-malaku satu malaikat. Al-malak kan mufrad. Satu malaikat. Cuma ada Rabb, satu malaikat, kok dikatakan bersof-sof. Nah, ini katanya aneh. Ya begitu cara mereka membuat keraguan. Ya kalau umat Islam dia paham Al-Quran, ya itu bukan aneh namanya. Itu menunjukkan otak dia yang aneh. Sebab kalau dalam bahasa Arab, al-malaku itu pakai alif lam di situ. Alif lamnya lil istigraq al-jinsi. Artinya datang Rabbmu dan seluruh jenis malaikat. Seluruh jenis malaikat bersof-sof. Ya, sama dengan ayat wa khuliqal insanu dhaifa. Manusia itu dicipta dalam keadaan lemah. Al-insan, insan mufrad. Tadi katakan satu manusia, tapi jenis manusia, seluruh manusia dicipta dalam keadaan apa? Keadaan lemah, dalam keadaan lemah. Itu pakai alif lam di situ. Alif lamnya itu punya pengaruh dalam bahasa. Iya. Dan sebagian mulhidin ada yang membacakan ayat tentang Nabi Yunus alaihi salam yang dikatakan di dalam ayat itu wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kami utus Nabi Yunus kepada 100,000 orang atau lebih. Iya. Kan dikatakan kenapa ini Al-Qur'an ragu? Ya, masa enggak bisa ditentukan? 100,000 atau lebih. Ini dia baca apa namanya? Dengan mengartikan au bermana atau. Ya, dia sandarkan keraguan kepada Allah. Kok bisa Allah ragu 100,000 atau apa? Atau lebih. Kata mereka ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu tidak apa? Tidak benar. Ya. Dan ini dari ilhad kaum mulhidin, naudzubillah. Kalau dalam bahasa Arab itu mudah menjawabnya. Au di situ bisa bermana wau. Ya, bisa bermana wau. Jadi 100,000 dan lebih. Ada lebihnya. Sama dengan ayat udron au nudron. Itu au di situ disebutkan oleh para ulama bermana wau. Iya. Dan itu ada dalam bahasa Arab. Yang kedua, au bisa bermana bal. Jadi bal yazidun wa arsalnahu ila mi'ati alfin bal yazidun bahkan lebih. Dan au bisa bermana taraddud, tapi itu bukan pada Allah yang berfirman, tapi itu pada orang yang melihatnya. Karena dilihat banyak di depannya, 100,000, maka dia menyangka ada keraguan, mungkin ini 100,000 atau lebih. Pada pandangan orang yang apa? Orang yang melihatnya. Baik. Jadi ini semuanya adalah hal-hal yang disebutkan di dalam buku-buku tafsir tentang makna dari ayat. Karena itu ayat-ayat Al-Quran ya, datang dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Kandungan dan maknanya tidak ada yang meragukan. Hanya saja seorang itu perlu mempelajarinya dengan baik. Baik. Jadi dalam ayat ini dikatakan innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai. Iya. Baik. Kita petik dari ayat ini beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat bantahan terhadap kaum musyrikin yang meyakini pada nabi dan wali-wali mereka bisa memberi manfaat dan menolak bahaya. Dan terdapat di dalam ayat bahwa hidayah taufik dan ilham itu di tangan Allah Subhanahu wa taala saja. Dan terdapat juga di dalam ayat bahwa kecintaan yang bersifat tabii kepada orang kafir itu tidak dipermasalahkan. Misalnya muslim dia cinta ayahnya yang kafir karena ayah atau anaknya kafir atau pamannya. Nah, kecintaan tapi bersifat tabiat. Yang umumnya anak cinta kepada ayah, ayah cinta kepada anak, cinta kepada paman. Umumnya seperti itu. Kalau dalam batasan tabiat itu tidak ada masalah. Karena di sini ditetapkan man ahbabata, siapa yang engkau cintai. Iya. Dan ditegur Nabi atas kecintaan itu. Baik. Dan di kelanjutan ayat, walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, terdapat bahwa terdapat penetapan ilmu hanya untuk Allah. Terdapat penetapan hikmah bagi Allah. Dia yang paling tahu siapa yang berhak dihidayah, diberikan hidayah. Dan terdapat batilnya bergantung kepada selain Allah. Sebab hidayah hanya di tangan Allah semata. Ya. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala membawakan di sini satu hadis yang menafsirkan ayat. Kata beliau rahimahullah, fi sahihi an ibn al-musayyib, fi sahihi an ibn al-musayyib an abihi annahu qala, dalam as-sahih dari Ibn al-Musayyab. Tadi harakat di buku diperbaiki ya. Dibaca Ibn al-Musayyab. Iya. Dengan di fathah. Nama beliau Sa'id Ibn al-Musayyab Ibn Hazan Ibn Abi Wahab bin Amr bin A'id bin Imran Ibn Makhzum Al-Qurashi Al-Makhzumi. Al-Qurashi Al-Makhzumi. Ya. Salah seorang dari Al-Fuqaha As-Sabah, tujuh ahli fikih yang terkenal di kota Madinah. Siapa tujuh ahli fikih kota Madinah? Hah? Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum anil ilmi laysat kharija fakulhum Ubaidullah Urwatu Qasimun Sayyidun Abu Bakrin Sulaimanu Kharija. Apabila dikatakan siapa tujuh lautan, riwayat mereka tidak pernah keluar dari ilmu. Tujuh lautan maksudnya ini tujuh ahli fikih kota Madinah. Fakulhum, maka katakanlah mereka adalah, yang pertama disebutkan siapa? Urwa. Urwa siapa? Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam. Yang kedua Ubaidullah. Siapa Ubaidullah? Hah? Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Qasim, siapa Qasim? Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Cucunya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Terus yang keempat Sa'id, yakni Sa'id Ibn al-Musayyab. Kemudian yang kelima Abu Bakar, Abu Bakar bin Abdurrahman Ibn al-Harith. Kemudian yang keenam Sulaiman, yaitu Sulaiman bin Yasar. Kemudian yang ketujuh siapa? Khariyah Ibn Zaid. Ya. Ini tujuh orang dari Al-Fuqaha As-Sabah. Jadi Sa'id Ibn al-Musayyab salah seorang dari Al-Fuqaha As-Sabah di kota Madinah. Tujuh ahli fikih di kota Madinah. Baik. Beliau seorang imam tabi'in. Bahkan dikatakan bahwa imamnya para tabi'in dari sisi ilmu. Ya. Tapi tabi'in yang paling afdal itu adalah Uwais Al-Qarani. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hadis yang mengisyaratkan akan hal itu. Ya. Jadi Uwais Al-Qarani ini belum lagi dia datang, Nabi sudah berkata kepada Umar, nanti akan datang seorang lelaki yang bernama Uwais dari Bani Qaran, Thummal Muradi. Maksudnya Uwais Al-Qarani Al-Muradi. Nanti kalau kamu ketemu dengan dia, minta supaya didoakan. Ini menunjukkan keutamaan Uwais Al-Qarani rahimahullahu ta'ala. Tapi dari sisi ilmu, Sa'id Ibn al-Musayyab itu lebih utama. Ayah beliau, Al-Musayyab, itu adalah sahabat. Demikian pula kakeknya, Hazan, juga adalah sahabat. Iya. Jadi ayahnya sahabat, dan kakeknya juga sahabat. Kakek beliau Hazan meninggal di Yamamah di perang melawan Musailamah al-Kadzdzab. Dan ayah beliau Musayyab itu wafat di masa khilafah Umar ibn al-Khattab. Wafat di masa khilafah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Baik. Jadi ini Sa'id ibn Musayyab ibn Hazan rahimahullah. Anabihi dari ayahnya, siapa ayahnya? Al-Musayyab. Dibacanya Al-Musayyab ya, di fathah ya-nya. Bukan dibaca Musayyib. Iya. Disebutkan beliau tidak suka kalau disebut Musayyib. Tapi disebutnya Musayyab. Dan kita juga dengarnya dari guru-guru dibacanya Musayyab. Dari para ulama kita ahli hadis. An abihi dari ayah beliau, beliau berkata, "Lamma hadarat Aba Talib bin al-wafatu ja'aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, tatkala Abu Talib dihadiri oleh wafat, yang akan meninggal dunia. Ya, dihadiri oleh wafat maksudnya tanda-tanda wafat pendahuluannya sudah kelihatan. Ya. Sudah kelihatan. Itu maksudnya dihadiri oleh wafat. Maka beliau didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini menunjukkan bolehnya mengunjungi orang kafir yang sedang sakit. Kalau ada maslahat atau kalau diharapkan dia masuk Islam. Kalau diharapkan dia masuk Islam. Iya. Wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah. Dan waktu itu di sisi Nabi ada Abdullah ibn Abi Umayyah. Wa Abu Jahal. Dan juga waktu itu ada Abu Jahal. Iya. Jadi ini zahirnya Musayyab bin Hazan ini hadir di kejadian ini. Makanya dia ceritakan. Hadir di kejadian ini. Baik. Dan Musayyab bin Hazan masuk Islam. Demikian pula Abdullah bin Abi Umayyah. Pentolan Quraisy waktu itu. Tapi beliau juga masuk Islam. Yang mati di atas kekafirannya adalah siapa? Adalah Abu Jahal. Iya. Adalah Abu Jahal. Baik. Abu Jahal ini yang digelari sebagai Fir'aun di tengah umat ini. Faqala lahu, maka begitu Nabi datang menyaksikan Abu Talib, Nabi berkata kepadanya, Ya Ammi, qul la ilaha illallah. Ya, beliau berkata, wahai pamanku. Iya. Bisa dibaca ya ammi, ya-nya di kelihatan, bisa dihilangkan ya-nya, ya ammi. Dan di kasrah dalil bahwa ada ya yang hilang. Nah, tidak ada bacaan lainnya di pembahasan bahasa Arab untuk kata ya am. Tapi ini munada panggilan, wahai pamanku. Qul la ilaha illallah. Katakanlah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Iya. Baik. Jadi ini terdapat kewajiban mengucapkan la ilaha illallah bagi siapa yang ingin selamat dari api neraka, ingin masuk ke dalam Islam. Dan cukup dia menunjukkan pembelaan, menunjukkan kecintaan. Tapi harus dia tegaskan, dia berucap La ilaha illallah. Iya. Kalimatan uhajjulaka biha indallah. Ucapkanlah la ilaha illallah suatu kalimat yang dapat kujadikan sebagai hujjah untukmu di sisi Allah. Iya. Jadi terdapat bahwa kalimat itu bisa dibahasakan untuk satu jumlah. Untuk satu jumlah. Karena la ilaha illallah satu jumlah ya, dikatakan kalimat. Iya. Jadi maksudnya Nabi berkata, ucapkan la ilaha illallah itu menjadi hujjah, menjadi argumen yang saya akan membela engkau di depan Allah. Iya. Terdapat bahwa amalan itu tergantung penutupnya. Jadi kalau dia berucap la ilaha illallah, itu yang menutupnya, maka itu akan bermanfaat baginya. Ya, dan ini terdapat keutamaan la ilaha illallah. Iya. Faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muttalib? Namun kedua orang itu, siapa kedua orang itu? Abdullah bin Abi Umayyah dan siapa? Abu Jahal, berkata kepadanya, kepada siapa? Kepada Abu Talib. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Iya. Ini menunjukkan bahwa kaum musyrikin itu mengerti makna la ilaha illallah. Mereka mengerti konsekuensinya. Jadi artinya kalau mereka berucap la ilaha illallah, dia harus kafir terhadap segala yang diibadai selain daripada Allah. Dan berlepas diri dari agama kaum musyrikin. Itu mengerti, mereka mengerti konsekuensi. Ya, karena itu dua orang ini di sini caranya membuat Abu Talib tetap di atas agama kaum musyrikin. Mereka berkata, apakah engkau benci kepada agama ayahmu sendiri Abdul Muttalib? Iya. Fa'ada alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa'ada. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengulangi ucapannya kepada pamannya, tetapi mereka berdua juga mengulangi perkataan mereka kepada Abu Talib. Iya. Fakana akhira ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib wa ba yaqula la ilaha illallah. Maka akhirnya, iya, akhir perkataan dari Abu Talib bahwa dia masih tetap berada di atas agama Abdul Muttalib dan dia enggan mengucapkan la ilaha illallah. Baik. Jadi itu konsekuensi ya dari la ilaha illallah. Iya. Dan ini menunjukkan buruknya teman duduk itu. Dia kata misalnya tidak ada teman duduk yang jelek ini, mungkin Abu Talib masuk Islam, kan begitu? Dia kata tidak ada orang di situ. Tetapi ketika dua orang ini ada, ini membuat Abu Talib mati di atas kekufuran. Iya. Maka ini peringatan yang sangat besar bahwa seorang itu jangan menggampangkan teman-teman duduknya. Karena kadang teman duduk itu bisa membawanya kepada kebinasaan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka ma lam unha anki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku akan memintakan ampunan untukmu sepanjang aku tidak dilarang. Beliau ingin memohonkan ampun untuk pamannya sepanjang tidak dilarang. Ya. Fanzalallahu azza wa jal, maka Allah azza wa jalla menurunkan firman-Nya, ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Allah turunkan firman-Nya, Nabi dan orang-orang yang beriman tidaklah patut memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Setelah tampak jelas, walaupun kaum musyrikin itu kerabatnya sendiri, setelah tampak jelas bahwa mereka ini adalah penghuni neraka Jahim. Ya. Jadi ini ayat tegas ya, tidak boleh memohonkan ampun untuk kaum musyrikin. Tidak ada bedanya kaum musyrikin ini kerabat atau bukan. Kerabatnya sekalipun. Ya, setelah tampak jelas, ini kata tabayyan. Tabayyan menunjukkan kejelasan bahwa mereka adalah penghuni neraka Jahim. Nah, menunjukkan bahwa orang kafir, kalau dia kafir itu dipastikan masuk neraka. Dikatakan sebagai ashabul Jahim. Itu tidak diragukan oleh kaum muslimin. Sebab itu hukum terhadap zahir mereka. Iya. Wa anzalallahu fi Abi Talib. Dan Allah turunkan tentang Abu Talib. Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau ya Muhammad takkan bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Iya. Baik. Maka ini hadis memperjelas ya dari mana ayat. Memperjelas dari mana ayat. Dan menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dekat kepada Allah, paling mulia di sisi Allah, beliau tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya. Tidak memiliki manfaat untuk pamannya. Maka ini menunjukkan batilnya bergantung kepada Nabi di dalam mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Ya, kalau terhadap Nabi saja itu adalah hal yang batil, apalagi terhadap selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis terdapat bolehnya mengunjungi orang sakit musyrik kalau diharapkan dia masuk Islam. Dan yang kedua, terdapat bahaya kawan-kawan duduk yang jelek. Dan yang ketiga, terdapat bahwa makna la ilaha illallah adalah meninggalkan peribadatan kepada berhala, wali-wali dan orang salih, dan mengesakan Allah dengan ibadah. Dan kaum musyrikin tahu akan makna itu. Dan yang keempat, terdapat bahwa siapa yang berucap la ilaha illallah di atas ilmu dan keyakinan dan meyakininya, maka dia masuk dalam Islam. Dan terdapat bahwa amalan itu tergantung pada penutupnya. Dan terdapat haramnya memohonkan ampun untuk kaum musyrikin. Sebagaimana diharamkan memberi loyalitas dan kecintaan kepada mereka. Terdapat batilnya bergantung kepada Nabi dan selainnya dalam mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Dan terdapat bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa Abu Talib itu masuk Islam. Iya. Abu Talib katanya apa? Masuk Islam. Nah, ini na'udzubillah ya. Sebagian dari orang-orang sufi ada yang mengatakan Abu Talib katanya itu yang paling bagus imannya. Kemudian di dalam hadis juga terdapat bahaya fanatik terhadap bapak-bapak dan nenek moyang. Iya. Ini menjadikan Abu Thalib dia enggan untuk masuk ke dalam Islam. Baik.